Rua Korintus tipu balu. Sasaraina, kobak kusege ake kai kakam pagalayat kilu bagat teka manua kasapa amian ka Makedonia. Talagat Asia ka bagat pasisibuat gejat baga sabeu, kalulut sun angkat bagada, kenanen bulat mageba sia, tapoi makayo sia kapua anggai. Kumu nengake nia kamatamui, bulat teret sibabara katubudda arakau, momoi takua saliu pele siriput sibabara katubudda. Sibara katiu bagada, tiddo urangan si manakna kakai, bule tuo baake leusia masitut masikau paroman kasia sipunenan. Saliu pele kasih karoni mai araake, tubudda le arasegeake boiki kai Tuhan, lepa kakai leu, kalulut te ubagat tai kamanua. Ia te lulunia kutubui kai, si Titus bule ikap luake katalagamui pasikelat untut baganenda, kelek si tadda akinen nia si buru. Oto kini neiget, kelek kayomui kabagat sangam berinia, kapu toto nembaga, katitibuat, kapu agai, ukumui kasangam beri galajet, pununtut bagamui katubumai, bule kiseda leu et kayomui kapasikilat nuntut baga nenek. Tak leu kelek parenta kukuania, tapoi masih patoila ukura sabagai masih romle, samba masih sibo linak nia nuntut bagamui. Aipoi anuagayan kam kiliu bagat Tuhan ta Yesus Kristus, kenanen simakayo nia, ipageba lek tubuh nia kalulut kam, bule numakayo kam kalulut geba nia. Siriput pinatuku kapagalayat nek-nek, Mateu le nule pake kam nia. Kire nangan kam le amasi tadake masih galayake barania karura silelepa, samba nutiu ake kam masih lepa ake nia. Oto kini neged riru ake kam masih lepa ake, bulek kelek tarik mui masih patu, diseda leuk masih lepa ake teret si oe katubu mui. Aipoik ke ayana wak mui masih kau, isi silok teka manua siripot si babara kakam nukau kam, tak siripot si tai babara. Tak bule sebagai musanang, kam muge jabaga, bule imakere le. Katetere kini neget, si pulelege kakam masih sutnake si magulai kasia, bule si pulelege kasia geti, masih sutnake si magulai kakam, bule imakere. Kele si tusu surat kasurat si punenan. Siruru ake si maigi, tak mulelege, samba siruru ake goiso, tak magugulai. Surat le katai kamanua si panguruan nake ngamang kele nenek kapatua Titus kalulut kam. Kirenangan ai silo pananakat mai, tapoi bulat kopet ngamang nia le bagai si barakati ubagania moi masibalo kam. Tapoi masipa ale yake nia, kukoi niake leu kai sarainanta si mairu katuareman kasangamberi pa amian, kalulut galajet nia kabagat masipa arep katuareman si mairu. Samba tak sarat nenda, rapili leuk nia sapa amian masih paale kai kapasikelat nuntut baga nek-nek, sigala yakinin mai katulat sanan Tuhan samba masih patoila tarik mai masih rom. Aipoi bulat kupasikeli leuk kai, bui bara kasih pa si joake kai kabagat pasikelat mai, masih sege ake paroman sabeu nek-nek. Si maroi pole poi koba kugalai kai, tak sarat kamatat Tuhan, tapoi samba leuk kamatat siri manua. Samba masih paale yake sia, kukunya ke leu kai minca sara sarainanta. Saraina nene, marerian kusibo kainia, matoila ngamang nia masih rom. Samba kini neiget, memei itutupai ngamang nia, lulut kopet tonembaga nia katubu mui. Si Titus, alaikum walai tenia masih pasikilikam, saale sabagai niate punutubuda sapa amian samba katulatanan Kristus. Oto pakoinong kam katubudda kamatat pa amian nuntut bagamui samba uumun nakeku kam.